waliki walikasrati walikasrati tabarrujihinna al hadis, dan begitu juga kerana ramai di antara mereka yang suka bertabarruj. Ini sebab tak maksud akhirnya ke tabarruj ni sampau suka sangat berhias diri di luar rumah. Nah, memang tengok orang kecil jabat ah, orang kurang. Ha, pergi jabat mana-mana pun. Dak ramai yang muka dia pudar je. Nah, ha. Orang ramai muka kilap. Dia nak pergi jabat, nak pergi naik, nak jadi pegawai, nak jadi sisi, nak jadi apa. Jadi make up nak bagi. Make up ngadak cermin sor. Nah, tu lelaki ada benda mandi dung-dung-dung, rambut dah sikat bau jabat lain. Bini tak sudah gini, mulut anak anjing. Hapok, hapok, hapok, hapok. Nah, mak bunyi sekali. Dah, ha, tepi mata ni nak ubah pulak ni, belakang. Faham, bancok ha, dah, kat atas mata, kat atas bulu, kat dalam lubang hidung. Bangga gudi, khaung, khaung. Faham, macam-macam pesen. Kelak situ, kelak sini, labuci situ, labuci sini. Oh, masuk baju, jabat. Ha. Orang jabat pulak puji, oh, comel ini. Tengok orang lah. Ha. Oh, ada apa? Ada laki mu. Ada laki tu. Tak lain. Ha, ni bodoh lah ke ni? Kalau bini kita, kita bodoh. Boleh lah gitu? Boleh lah. Mazhab ni. Syariah kita ni. Kita ayah ping. Kita ni. Ada. Tak boleh. Ha. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, kata Allah. Jangan, hei kamu perempuan-perempuan berhias macam perempuan jahil. Tak. Ulama kata kau dah buh bedok sikit dah. Neh, ambil bedok sikit ataupun tepung gandum tepek-tepek gitu sikit. Dah ah. Ni mulut apa merah menyala. Dah usah kata mana orang muda tu imam neleh dia oi, tu imam. Ha tengok. Nak. Ha. Siapa baca kunut tu mayang garik. Ha tengok tangga dia. Nak. Hak benda tak mau beli jadi beli tu. Nak pergi kedai kan? Nak, benda tak mau beli tapi hak puan muda dengan mulut merah. Nak, ada rasa ngah tak? Ji. Rasa tak? Ambo. Tak ngah kan dia tengok comel gitu. Dah. Ha, oh, mati pucuk. Ni. Molek-molek duduk luar naik datang. Tak. Ha. Tak sungguh. Orang jabat lah tengok. Nak? Boh tengok, oh merah hari ni, ah, merah. I suka merah. Bapa lakimu duk main ai-ai gitu. Nak? Nak? Ambil. Pakai baju lawa untuk apa? Supaya orang jabat tengok. Pakai kasut tumi tinggi. Depan suami ada kasut tumi tinggi. Ini kaki ayam. Nak? Nak jadi jagu, jagu. Sama-sama jagu. Nak jadi jagu dah. Bedok muka dengan gelik tu gelik. Ging aja. Dari ni mengajar laki kita tengok dah, laki orang lain. Dia ada bini, bini dia orang lain pula tengok, dia pasing itu. Nah, umat yang rosak sekarang, umat rosak. Bukan ada dia keluar, bukan ada dia kerja, jaga peraturan hijab, peraturan zina, peraturan tabarruj, banyak peraturan. Peraturan-peraturan ni dia panggil the way of life, cara hidup. Kalau kita terjemahkan kepada itu, maksudnya agama, Islam kan? Islam ni kalau nak keluar gini, orang puan nak keluar kena buat gini. Kalau nak kerja tangga ni jaranya, kalau pakaian ni sepadang ni, tu orang Islam. Dah kalau ikut syek, tak orang Islam. Hadari. Ha tak?